نعم. Jadi barakallahu fikum, kalau kita mendengar sebuah informasi tentu yang tidak baik dari seseorang yang kita kenal, pejuang, pembela, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, atau mungkin dia seorang da'i ilallah, kalau berita itu atau itu adalah sifatnya berita, maka tentu pertama kali kita telah dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerapkan sebuah prinsip keselamatan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Hendaklah engkau melakukan tabayyun, engkau mencari informasi kevalidan dari berita, mencari kevalidan berita tersebut. Barakallahu fikum. Kalau ternyata informasi yang sampai kepada engkau benar-benar sudah tersebar lewat kaset, lewat ini, lewat itu, maka tentu kewajiban kita untuk meluruskan yang salah itu, meluruskan kesalahan yang sudah tersebar atau informasi yang benar melalui bukti-bukti. Kalau itu adalah sebuah kesalahan, wajib kita untuk meluruskannya dan mengingatkan orang yang bersalah. Barakallahu fikum. Tidak kemudian di saat kita menemukan kesalahan lalu kita kemudian memberikan udzur, tidak. Kita punya kewajiban untuk meluruskan yang salah, untuk meluruskan kesalahan itu. Barakallahu fikum. Nah, ketika kita meluruskan lalu kemudian dia mengeluarkan udzurnya, maka kita jangan bertahan pada kita tidak memberikan udzur bahwa itu adalah kesalahan fatal, tapi kita harus menerima udzurnya. Dan tadi sudah kita sebutkan, barang siapa yang mudah di dalam memberikan udzur kepada saudaranya, Allah Azza wa Jalla akan memberikan udzur terhadap dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaan kedua. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi teman yang sudah diberi nasihat untuk tidak bermajlis dengan istri, tetapi tetap saja tidak peduli, bahkan balik menentang? Ulangi, bagaimana menyikapi teman yang sudah diberi nasihat untuk tidak bermajlis dengan istri, tetapi tetap saja tidak peduli, bahkan balik menentang? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Satu hal yang perlu kita ketahui terhadap semua atau siapapun termasuk di dalam diri kita sendiri, kalau seseorang itu mencari kebenaran, kalau seseorang pencari kebenaran, maka cukup baginya satu hujah, satu dalil, dan dari siapapun datangnya dalil tersebut. Namun kalau dia bukan pencari kebenaran, maka tidak akan berguna, bermanfaat baginya beribu-ribu dalil. Engkau sodorkan kepadanya ribuan dalil, tidak akan berguna kalau dia bukan pencari kebenaran. Kalau seseorang dia lakukan itu karena kebodohan, maka akan gampang insya Allah untuk diingatkan. Tapi berbeda kalau dia berbuat itu dengan hawa nafsu, maka Anda akan menemukan kesulitan untuk bisa menyelamatkan dan membebaskan dia. Maka tinggal engkau melihat saudaramu itu, dia berbuat itu karena jahil, atau karena hawa nafsu, atau mungkin karena dia punya niatan untuk mencari kebenaran. Kalau dia punya niatan untuk mencari kebenaran, satu hujjah cukup baginya. Satu nasihat engkau cukup baginya. Satu peringatan engkau dengan hujjah cukup baginya. Tapi kalau dia benar-benar mengikuti hawa nafsunya di dalam berbuat, duduk di majlisnya ahlul ahwa wal bid'ah, ingat, beribu-ribu dalil engkau bawakan tidak akan mempan. Engkau tidak akan punya jalan. Maka disinilah tentunya, pertama, Anda bisa tampil mengingatkan dia, sudah mengangkat uzur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada engkau pahala yang besar dengan niatan untuk menyelamatkan saudara engkau. Dan yang kedua, keselamatan diri tidak akan bisa dihargakan oleh apapun juga. Di saat teman dekatmu tidak mau diselamatkan, berarti engkau harus segera untuk mencari jalan keselamatan. Keselamatan diri dan jiwa tidak akan bisa dihargakan dan tidak akan bisa ditukar oleh apapun juga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan ketiga, bismillah, saya merasa akui lebih besar maulatnya untuk saya, juga anak saya. Tapi, pola mengharuskan punya untuk gagal kembali. Bagaimana sikap saya, karena tidak pidana dalam kepemilikan akui tersebut? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini tentunya termasuk sebuah pelajaran yang sangat berharga pada semua kita di saat Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian dan cobaan, sehingga kita oleh pemerintah kita sendiri tidak diperbolehkan untuk belajar dengan tatap muka karena kondisi keselamatan dari rakyat itu. Maka tentunya Ahlus Sunnati wal Jamaah berupaya apa yang tidak bisa ditempuh seluruhnya, maka tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Sebagaimana pemerintah juga telah memberikan bimbingan untuk melakukan pengajaran dan pelajaran jarak jauh, Ahlus Sunnati wal Jamaah mencoba untuk mewujudkan saran dari pemimpin kita. Tentu kita harus menyiapkan sebagai kedua orang tua penopang-penopang ke arah demikian. Maka dalam perjalanan kita menemukan hal-hal negatif terhadap itu. Itulah sebuah kekurangan yang kita jumpai di dalam memberikan pengajaran lewat jarak jauh tersebut. Namun disinilah letaknya peran ketat kedua orang tua untuk mendidik, menjaga, dan melindungi agar kita benar-benar terkontrol di saat dia belajar memakai media sosial yang berandroid tersebut. Kedua, tentunya pelajaran yang sangat berharga agar kita sebagai kedua orang tua benar-benar merasakan betapa capek, betapa lelah mendidik anak-anak kita, agar kita sadar bahwa perjuangan para ustadz-ustadz dan ustadzah-ustadzah di pondok-pondok pesantren itu adalah sangat-sangat besar. Kita tidak mampu untuk melakukannya, wahai segenap al-aba wal-ummahat. Maka oleh karena itu, ya tentu ini adalah sisi negatif yang kita temukan dan yang kita jumpai. Namun itu semuanya adalah butuh pengawasan ketat dari kita sebagai kedua orang tua, agar kita belajar bahwa ternyata para pejuang-pejuang di pondok itu yang mendidik anak kita, yang mengajari anak kita, ternyata perjuangannya sangat-sangat berat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tentu bab yang kita lakukan atau kita ambil dalam hal ini adalah apa yang tidak bisa kita lakukan seluruhnya, kita tidak meninggalkan semuanya. Mari kita sama-sama saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Semoga dengan adanya pandemi ini, kita bisa belajar mengambil hikmah yang besar di dalam hidup, dan semoga Allah segera mengangkatnya sehingga kita tidak butuh lagi Android untuk memberikan pelajaran terhadap anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, insyaAllah kita cukupkan sampai di sini, dan mohon maaf atas segala kekurangan kepada segenap ikhwani yang bertugas di radio apa? Darussalam? Darussalam. Darussalam di Wonogiri. Saya lebih khusus meminta maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Semuanya fadl minallah azza wa jalla. Dan kepada segenap saudara kami Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallah lil jami' wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha